Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya wad din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masuk kepada suasana mengkaji Al-Quran demi inspirasi memperbaiki budi pekerti di dunia. Sebagaimana seperti biasanya di sini kita berhadir para asatiz kita yang akan membahas mengenai ayat-ayat Al-Quran. Dalam kesempatan ini kita akan membahas pada surah Al-Furqan juz 19 pada ayat 68 yang berbunyi: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Yang artinya, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang-orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar serta tidak berzina, barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapatkan hukuman yang berat. Baiklah para pendengar inspiratif yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini ayat ini nampaknya berpesan sangat mempertegas ada hal-hal yang patut untuk kita termati secara mendasar, bahwasanya perbuatan syirik, menghilangkan nyawa dan perbuatan zina merupakan hukuman yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini telah berhadir para asatiz kita Ustadz Fadli dan Ustadz Jenal yang akan memaparkan beberapa inspirasi mengenai ayat 68 ini. Ya, kami persilakan, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Syamu. Pendengar yang dirahmati Allah, begitulah ciri dari ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih, bahwa kebaikan itu adalah prioritas kegiatan dia. Kebaikan itu adalah mindset, pola pikir hidup dia. Maka dimulai dari yang berpikir positif pertama, dua, menggunakan waktu malam untuk sujud dan membangun peradaban, tiga, dia berdoa agar dijauhkan dari neraka, yang keempat, dia mengharapkan agar dia berusaha agar jangan sampai besar pasak daripada tiang. Empat hal itu adalah hal-hal positif yang harus dibangun. Maka di ayat 68 Allah tidak menceritakan hal-hal negatif. Allah menceritakan tiga hal negatif dalam satu surat. Karena apa? Karena memang orang-orang positif itu lebih berpikir positif, mengedepankan positif, berbicara tentang positif. Kalaupun ada negatif, maka itu berusaha seminimal mungkin dan berusaha untuk dihindari sejauh mungkin. Jadi mindsetnya sangat positif. Untuk itu di sini disebutkan Allah dalam ayat 68 tiga hal sekaligus, tidak menyekutukan Allah. Karena memang tidak terpikir olehnya untuk menyekutukan Allah. Dia hamba yang telah begitu dapat tesnya kasih sayang Allah. Rasa kasih sayang itu sudah dapat. Masa dia berpikir lagi untuk menyekutukan Allah? Sudah tidak ada di benak pikiran dia untuk menyekutukan Allah. Seperti seorang anak yang begitu sayang dengan ibunya karena ibunya sangat sayang kepada anaknya. Apakah pernah berpikir oleh anaknya untuk mendurhakai ibunya? Tentu itu pemikiran yang sangat tidak mungkin. Maka ini disebutkan di akhir. Kemudian habis itu tidak mungkin dia membunuh orang. Karena apa? Karena dia adalah hamba yang menebar kasih sayang. Bagaimana mungkin seorang yang begitu penyayangnya membunuh? Itu satu sifat yang sangat bertolak belakang. Apalagi berzina. Karena apa? Karena perzinaan itu tidak sesuai dengan semangat kasih dan sayang. Maka ketika ada seorang pemuda bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi Muhammad, saya ingin berzina. Izinkan saya berzina di hadapan komunitas sahabat." Terkejut sahabat. Kajian yang begitu semangat menjadi hening. Tapi pemuda ini merasa tidak bersalah. Ada apa dengan perzinaan? Kemudian Nabi mengajak dia ke depan dan Nabi berkata, begini anak muda, bagaimana kalau ibumu disetubuhi oleh orang? Wah, saya marah. Bagaimana kalau istrimu disetubuhi oleh orang, dizinai oleh orang? Saya juga marah. Bagaimana anakmu, anak gadismu dizinai oleh orang? Saya juga marah. Begitu juga lah orang lain tidak ingin anaknya, ibunya, istrinya dizinai oleh kamu. Dengan demikian, si pemuda tadi berkata, ya Nabi, sejak saat ini pemikiran zina saya delete dari pola pikir saya. Saya menebarkan kasih sayang karena wanita itu juga bagian dari ibu, istri, atau anak. Ya. Sahabat inspiratif, ada tiga hal yang bicara tentang dosa besar kalau kita pahami dalam Islam. Tetapi tiga hal ini menjadi suatu hal yang penting dalam permasalahan bangsa saat ini. Bagaimana syirik, ya, bagaimana tindakan menyembah selain Tuhan dalam hal-hal konteks sosial secara majazi, di mana seorang pejabat lebih takut dengan KPK, seorang pejabat lebih takut dengan jaksa dan polisi dalam penegakan hukum, dan lebih takut dengan rekaman telepon, lebih takut kepada CCTV dibanding Tuhan itu sendiri. Ini yang menyebabkan kemudian bobroknya moral dalam kasus-kasus korupsi, karena mereka bahwa merasa tidak ada yang melihat. Dan ini yang menjadi permasalahan tentang syirik dalam jiwa anak. Penanaman di surah Luqman dikatakan juga, penanaman yang paling kuat di depan adalah penguatan tentang tauhid, akidah, bagaimana anak selalu diawasi Allah, bagaimana anak selalu paham bahwa Allah ada di manapun, sehingga apapun yang dia lakukan itu Allah mengetahuinya. Bukan dia takut karena orang tuanya, bukan takut karena gurunya, bukan takut orang-orang yang dikenalnya. Ini menjadi permasalahan besar saat ini bicara tentang syirik. Yang kedua, saat ini trending tentang topik tentang terorisme, membunuh dengan paham-paham radikal, atau ada beberapa state terror, teror yang dilakukan oleh negara, menghalalkan segala cara untuk membunuh masyarakat yang menentang garis politiknya. Ini juga menjadi permasalahan besar dalam sebuah peradaban bangsa. Ini yang kita lihat di zaman Orde Baru, ada beberapa nyawa-nyawa hilang yang tidak jelas kemana perginya. Ada syirik, ada membunuh, kemudian zina. Zina ini adalah bicara tentang kecerdasan sosial yang saat ini juga menjadi masalah besar di masyarakat kita tentang perzinahan, baik orang-orang yang melakukan zina sebelum melakukan pernikahan sehingga sudah menjadi sebuah kebiasaan saat ini. MBA katanya menikah by accident itu menjadi sebuah tradisi yang tidak baik. Ada tiga permasalahan besar masyarakat dan Al-Quran sudah menyimpulkan itu jauh-jauh hari, 1500 tahun silam, untuk mengatakan ini bukan hanya bicara dosa atau tidak dosa, tetapi inilah bicara tentang bagaimana sebuah peradaban itu berdiri dengan baik, bagaimana peradaban Indonesia ini berjaya dengan baik ketika kita bertuhan sesuai dengan Pancasila, berketuhanan yang Maha Esa, ketika kita tidak membunuh seenak udale dewe, gitu kalau orang Jawa bilang, harus sesuai dengan asas-asas hukum yang juga baik. Saat ini ada gerebek-gerebek untuk teror oleh Densus 88, apakah ini sesuai dengan azas-azas yang dipahami dengan baik? Ada puluhan polisi kemudian membunuh satu orang yang masih tersangka. Ini juga harus kita pelajari dengan baik, ya, termasuk kawan-kawan teror yang mengatakan bahwa semua yang murtad menurut paham mereka, yang ada keluar buku, ya, tentang Tazkirah kalau tidak salah, karangan dari Kiai Haji Abu Bakar Basir, yang sekarang menjadi polemik di nasional bahkan, tentang buku itu yang menghalalkan orang yang menyembah togut atau mengikuti kemauan orang yang menyembah selain Allah, itu termasuk bagian togut dan itu murtad, sehingga murtadnya masih diperdebatkan, sehingga mereka menghalalkan segala cara, padahal masalah murtadnya juga masih bermasalah. Zina ini juga menjadi penyakit masyarakat saat ini yang membudaya, mungkin di rumah kita, sembarangan kita membiarkan anak-anak kita bergaul bukan kepada muhrimnya. Ini menjadi bencana, bukan hanya bencana diri kita, bukan hanya bencana rumah kita, masyarakat kita, tapi menjadi bencana peradaban bangsa ini. Baik, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sejumlah ungkapan para asatiz kita dapatlah kita sedikit memberikan sesuatu hal yang inspiratif dalam kesimpulan yang berbahagia ini, bahwasanya dalam memperbaiki gejala nasional hari ini, kita harus mampu menghilangkan perbuatan syirik. Dalam artian, dalam kehidupan sosial hari ini, dalam kehidupan budaya hari ini, kita harus mampu menghadirkan Allah sebagai pengawasannya lebih mutlak, bukan manusia menjadi sesuatu hal yang kita takuti. Selanjutnya juga, ketika kalimat menghilangkan nyawa, dalam arti luas di sini, menghilangkan karakter seseorang, dia bernyawa tetapi karakternya mati, ini juga bagian dari menghilangkan nyawa. Jadi, pada dasarnya juga kita harus menghilangkan perilaku seperti ini. Lalu perbuatan zina, yang mana hari ini sudah lagi tren-trennya ada sosialisasi kondom. Memang secara kesehatan bisa kita katakan itu sesuatu hal yang baik. Tetapi kalaulah bisa, janganlah sampai singgah di terminal kepada perilaku yang tidak baik lagi. Artinya, kebijakan pemerintah mensosialisasi kondom ada bentuk efek positifnya. Tetapi janganlah itu menjadi sebuah kebermanfaatan untuk sesuatu hal yang lebih mudarat lagi. Mungkin demikian saja para pendengar RRI rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah warida wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.